Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa syahadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu da ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabi wa ikhwanih. Para ikhwan dan akhwat, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita melanjutkan bahasan kita dari Syarah Al-Aqidah Al-Wasithiyah karya Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala, dan ini adalah bahasan kita terakhir tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada pekan depan kita akan masuk pada pembahasan baru, yaitu tentang iman bil yaumil akhir, ya. Ini adalah pembahasan terakhir dan ini berkaitan dengan kesimpulan dari apa yang pernah kita jelaskan pada kajian-kajian sebelumnya. Di penghujung pembahasan sifat, Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala berkata, وَقَدْ دَخَلَ فِي مَا ذَكَرْنَهُ مِنَ الْإِمَانِ بِاللَّهِ الْإِمَانُ بِمَا أَخْبَرُ اللَّهُ بِهِ فِي كِتَابِهِ وَتَوَاتَرَ عَنْ رَسُولِهِ صلى الله عليه وسلم وأجمع عليه سلف الأمة من أنه سبحانه فوق سماواته على عرشه على علي على خلقه علي على خلقه wa huwa subhanahu ma'ahum aina ma kanu ya'lamu ma hum amilun. Kemudian kata Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, dan masuk ke dalam apa yang kita sebutkan tentang iman billah, ya, di antara bentuk kita rukun iman ada 6, ya. Di antara yang pertama adalah iman billah, dan di antara masuk dalam iman billah, di antara perincian iman kepada Allah adalah beriman dengan apa yang Allah kabarkan dalam Al-Qur'an dan telah mutawatir dari Rasulullah SAW dan telah disepakati oleh para salaf bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berada di atas langit, di atas arsy-Nya, dan maha tinggi di atas makhluk-Nya, dan dia dalam kondisi, Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi di atas arsy, di atas seluruh makhluk-Nya, ya, wa huwa subhanahu ma'ahum aina makan, dan dia pun sekaligus bersama dengan makhluk-Nya dimanapun mereka berada. Ya'lamu ma'hum amilun, yaitu Allah mengetahui apa yang mereka kerjakan. Ini isyarat sebagaimana pernah kita bahas bahwasanya dalil tentang Allah berada di atas langit, ya, banyak dari Al-Qur'anul Karim, kemudian dari hadis-hadis yang mutawatir dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga ijma, ya. Allah Subhanahu wa taala di atas arsy, dan dia di atas ketinggiannya, Allah bersama dengan makhluk-Nya. Bersama dengan makhluk-Nya itu dari sisi ya'lamu ma'hum amilun, yaitu Allah mengetahui apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka kerjakan, ya. Jadi ini adalah perkara yang sudah jelas, ya. Yaitu Allah di atas langit secara zat, dan Allah bersama makhluk-Nya dengan ilmunya, ya. Sering masyarakat mengatakan Allah bersama kita, ya. Maksudnya apa? Ilmunya, ya. Terkadang mereka mentakbir dengan ungkapan yang salah, tapi maknanya mungkin benar. Mereka berkata Allah di mana-mana, ya. Kalau maksudnya Allah zatnya di mana, tentu tidak benar, tapi orang awam mengucapkan demikian. Allah di mana-mana, maksudnya ilmu Allah di mana-mana, Allah Maha tahu atas semua apa yang mereka kerjakan. Dalilnya apa? Di antaranya kama jama'a baina dzalika fi qaulihi, sebagaimana Allah telah mengumpulkan dua perkara ini, yaitu menggabungkan antara keberadaan Allah di atas dengan pengetahuan Allah meliputi segala makhluk di bawahnya. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Huwal ladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin tsumma istawa 'alal 'arsy." Di antaranya firman Allah, dialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam waktu 6 hari. Thumma istawa 'alal 'arsy, kemudian Allah beristiwa di atas 'arsy, yaitu secara zat Allah di atas 'arsy. Kemudian Allah sebutkan, ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha. Namun Allah mengetahui apa yang masuk dalam bumi dan apa yang keluar dari bumi, tumbuhan dan yang lainnya. Wa ma yanzilu minas sama, dan Allah tahu apa yang turun dari langit. Wa ma ya'ruju fiha, dan apa yang naik ke langit, malaikat dan yang lainnya, amal saleh, perkataan saleh. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dan Allah bersama kalian dimanapun kalian berada. Wallahu bima ta'maluna basir, dan Allah Maha melihat apa yang kalian lakukan. Ya, ini dalil bahwasanya Allah secara zat di atas arsy, tetapi secara ilmu bersama makhluk-Nya. Ya, wa huwa ma'akum aina ma kuntum, Allah bersama kalian dimanapun kalian berada, yaitu apa? Wallahu bima ta'maluna basir, Allah melihat apa yang kalian lakukan. Ya tadi, Allah mengatur apa yang naik, apa yang turun, apa yang masuk ke bumi, apa yang keluar dari bumi, apa yang turun dari langit, apa yang naik ke langit, dan Allah bersama kalian, maksudnya adalah dengan ilmunya. Ya. Ini sudah kita jelaskan, namanya tentang al-ma'iyah, ya, al-ma'iyah al-mutlaq, ya, atau al-ma'iyah al-amah. Kemudian Ibn Taimiyah menjelaskan, walaisa makna qawlihi wa huwa ma'akum, bukan makna dari firman Allah wa huwa ma'akum dan Allah bersama kalian, annahu mukhtalitun bil khalq, yaitu Allah bercampur secara zat dengan makhluk. Ya, ini tidak melazimkan demikian, ya. Sebagaimana pernyataan sebagian orang, maksudnya Allah di mana-mana secara zat, ini pendapat Jahmiyah yang pernah dibantah oleh Imam Ahmad dalam kitabnya Ar-Radd 'ala al-Jahmiyah wa Zanadiqah. Ya, Imam Ahmad berdialog dengan mereka di mana mereka mengatakan Allah di mana-mana secara zat, ya. Karena berdalil dengan seperti ayat ini wa huwa ma'akum. Maka Imam Ahmad menjelaskan bahwasanya ma'akum di sini adalah ilmunya, bukan zatnya. Oleh karenanya bukan makna wa huwa ma'akum, dia bersama kalian, annahu mukhtalitun bil khalq, bahwasanya Allah bercampur baur dengan makhluk, tidak, ya. Fa inna hadza la tujibuhu al-lughah, karena ini tidak bahas secara bahasa tidak melazimkan demikian. Kebersamaan tidak melazimkan harus bercampur, berdampingan, ngumpul, tidak harus demikian. Ya, sebagaimana pernah kita jelaskan. Nanti akan disinggung oleh Ibn Taimiyah juga, wa huwa khilafu ma ajma' alaihi salaful ummah, dan ini menyelisihi apa yang telah disepakati oleh para salaf. Wa khilafu ma fatarallahu alaihi al-khalq, dan ini juga menyelisihi fitrah. Enggak mungkin kita bilang Tuhan berdampingan bersama kita di mana-mana, ya, di samping kita, ya. Tuhan di mana-mana berarti Tuhan di toilet, kemudian dalam perut, di mana, ya, enggak mungkin, ya. Dan itu menyelisih fitrah, secara akal sehat tidak bisa kita terima, ya. Jadi ini pendapatnya yang batil, pendapat Jahmiyah, bertentangan dengan bahasa tidak harus mengharuskan demikian, bertentangan dengan ijma' dan bertentangan dengan fitrah. Kemudian beliau berdalil dengan secara sesuatu yang bisa kita lihat, kata Ibn Taimiyah, balil qamaru ayatun min ayatillah, lihatlah rembulan, bahkan rembulan salah satu dari tanda-tanda kebesaran Allah. Min asghari makhluqatihi, termasuk dari makhluk yang kecil, makhluk Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa mawdu'un fis sama', dan dia berada di langit, itu tinggi. Wa huwa ma'al musafir wa ghairil musafir aina makana, dan rembulan senantiasa bersama orang yang bersafar dan orang yang tidak bersafar dimanapun dia berada. Jadi maksudnya Ibn Taimiyah ingin menjelaskan makhluk saja dalam ketinggiannya dan tidak bercampur bisa dikatakan bersama. Kita rembulan bersama kita. Bukan berarti rembulan nempel sama kita, kita gandeng rembulan, tidak. Rembulan bersama kita dan dia tetap di atas dan dia cahayanya bersama kita dan dia berjalan bersama kita, ya. Bersama kita. Kemana musafir jalan, rembulan mengikutinya, ya. Ya, itu menunjukkan bahwasanya kebersamaan tidak harus melazimkan penempelan atau bercampur baur, dan bisa jadi suatu bersama kita dan dia dalam kondisi jauh dan tinggi. Kalau rembulan saja bisa, bagaimana dengan Allahu Subhanahu wa taala. Kemudian Ibn Taimiyah juga berkata, wa huwa subhanahu fawqa arsyhi raqibun ala khalqihi muhaiminun alaihim muttali'un alaihim, ya. Allah Subhanahu wa taala di atas arsy-Nya dan dia mengawasi, raqibun ala khalqihi, mengawasi makhluk-Nya, muhaiminun alaihim, menghukum, yaitu menjalankan aturan hukumnya kepada, mengatur makhluknya, muttali'un alaihim, dan Allah maha mengetahui apa yang mereka kerjakan, ya. Ini juga, ya, menekankan yang sebelumnya, Allah di atas tetapi Allah mengawasi seluruh apa yang dilakukan, bahkan Allah mengatur seluruh yang di bawahnya, seluruh makhluk diatur oleh Allah, tidak ada yang keluar dari aturan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah melihat apa yang mereka kerjakan, ya. Jadi kebersamaan Allah tidak bertentangan dengan ketinggian Allah, tetapi harus kita kompromikan, maksudnya ketinggian secara zat, kebersamaan secara ilmu, secara ittila, secara melihat, secara mengawasi, ya, secara hukum Allah bersama makhluknya, menghukum makhluknya. Kemudian kata Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala, wa qulu hadzal kalam, ya. Kemudian ila ghairi dzalika min ma'ani rububiyyatihi, termasuk makna-makna yang lain, ya, dari makna-makna rububiyahnya, yaitu Allah Subhanahu wa taala di atas arsy dan Allah Subhanahu wa taala menjalankan segala makna-makna rububiyah terhadap makhluknya. Karena rububiyah kita katakan maknanya adalah mentarbiyah, mengurusin makhluk, dan itu banyak, ya, seperti menciptakan, mematikan, menghidupkan, beri rezeki. Sementara Allah di atas, Allah menjalankan seluruh makna rububiyahnya kepada makhluk, ya, mengatur mereka, ya, dan mendengarkan doa mereka, menjawab doa mereka, sementara Allah di atas arsy. Kemudian beliau berkata, Ibn Taimiyah rahimahullah berkata, wa kullu hadzal kalami alladhi dzakarahu Allahu min annahu fawqal arsy wa annahu ma'ana haqqun ala haqiqatihi. Dan seluruh perkataan yang tadi Allah sebutkan dalam Al-Qur'an bahwasanya Allah di atas arsy dan dia juga bersama kita, semuanya hak, benar, ala haqiqati dan hak. Dan ini sesuai dengan hakikatnya. La yahtaju ila tahrif, tidak perlu kita untuk mentakwil atau mentahrif. Ini bukan majaz, ini hakikat. Karena bersama tidak melazimkan bercampur, ya. Yang Anda mengatakan, Anda mengatakan Allah bersama makhluk berarti Anda mentakwil, ya. Bersama melazimkan harus bercampur, enggak benar secara bahasa. Kebersamaan tidak harus mencampur, ya. Seperti firman Allah sudah kita jelaskan, wa kunu ma'as shadiqin, bersamalah orang-orang yang jujur. Maksudnya apa? Dalam kejujuran, bukan berarti harus nempel, ya. Warka'u ma'ar raki'in, ruku'lah, bersama orang yang ruku', artinya salatlah, ya. Tidak harus gabung sama mereka, tidak harus berdampingan sama mereka. Ini secara bahasa adalah hakikat. Tidak perlu tahrif, tidak perlu penyimpangan, tidak perlu mentakwil. Kemudian beliau mengingatkan rahimahullahu taala, walakin yusanu anidh-dhununi al-kadhibah. Tetapi ketika Allah berkata Allah di atas arsy atau di atas langit dan Allah bersama kita dengan ilmunya, ini pemahaman ini harus dijaga dari persangkaan-persangkaan yang dusta. Karena ketika kita Allah di atas langit, bisa jadi ada persangkaan-persangkaan dusta yang masuk dalam benak kita. Kata Ibn Taimiyah, harus dijaga. Jangan sampai kemasukan persangkaan-persangkaan dusta. Misla an yudhanna anna zahira qawlihi fis sama'i anna sama'a tuqilluhu au tuzilluhu. Seperti persangkaan dusta tersebut yang salah. Seperti menyangka ketika kita mengatakan Allah di atas langit, berarti langit meliputi Allah. Menaungi Allah, ya. Meliputi atau menaungi Allah, ya, ini semua tidak benar, ya. Wa hadza batilun bi ijma' ahli al-ilmi wa iman. Ini semua batil menurut kesepakatan ulama dan kesepakatan orang-orang yang beriman. Ini semua tidak benar. Kenapa? Karena Allah berfirman, fa inna Allah qad qala, karena Allah telah berfirman, wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard. Bahwasanya kursi Allah meliputi langit dan bumi, ya. Bagaimana kita mengatakan bahwasanya Allah diliputi oleh langit sementara kursi Allah meliputi langit dan bumi? Ya. Kursinya Allah meliputi langit dan bumi, bukan kemudian kita mengatakan Allah diliputi oleh langit. Sementara langit terliputi, bukan meliputi kursi, langit terliputi oleh kursi. Ya. Bukan meliputi kursi. Ya. Kalau kursi saja yang kecil di sisi Allah Subhanahu wa taala sudah meliputi langit, bagaimana kemudian kita membayangkan langit meliputi Allah Subhanahu wa taala? Uang kursi aja kecil meliputi langit, bukan dinaungi oleh langit, bukan terliputi oleh langit. Kemudian Allah juga berfirman, ini contoh makhluk Allah kecil saja sudah bisa meliputi langit dan bumi. Demikian juga Allah berfirman, wa huwa alladhi yumsikus samawati wal ardu an tazula. Dialah Allah yang telah menahan langit dan bumi, ya, agar tidak hilang, agar tidak bergeser, ya, agar tidak hilang, ya. Wala in zalata in amsakaha min ahadin min ba'di. Kalau seandainya bumi atau langit dan bumi kemudian bergeser, maka tidak ada yang bisa memegangnya setelah Allah Subhanahu wa taala. Jadi langit yang butuh kepada Allah, bumi yang butuh kepada Allah. Makanya Allah yang memegang langit. Kalau Allah tidak pegang langit, langit yang hancur atau langit yang hilang, langit bergeser, bagaimana kemudian kita bilang ada persangkaan dalam benak kita berarti Allah di atas, Allah butuh langit, Allah kecil dinaungi oleh langit, itu gimana? Allahu Akbar. Jangankan Allah, kursi aja meliputi langit, langit tidak mampu meliputi kursi, karena langit kecil. Langit kecil, ya. Kemudian juga dalam ayat yang lain, jadi justru langit yang butuh kepada Allah. Langit yang diliputi oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga firman Allah, "Wa yumsikus samaa'a an taqa'a 'alal ardi illa bi'iznih." Dan Allah yang menahan langit, jangan sampai langit jatuh menimpa bumi illa bi'iznih, kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ini juga untuk menekankan bahwasanya langit dalam aturan Allah, dalam kuasa Allah, dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai disangka kalau kita bilang Allah di atas langit berarti langit menaungi Allah Subhanahu wa taala. Ini persangkaan yang dusta, ya. Allah yang berfirman, "Wa ja'alna sama'a saqafan mahfudha." Allah menjadikan langit sebagai atap bagi bumi. Kemudian Allah mengatakan, "Wa sama'a banainaha bi aydin wa innal musiun." Kami yang telah membangun langit, dan kami dengan kekuatan kami, dan kami yang meluaskan langit. Jadi langit yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga, wa min ayatihi an taqumas sama'u wal ardu bi amrih. Dan di antara tanda-tanda keagungan Allah adalah langit dan bumi tegak dengan perintah Allah. Ini semua dibawakan dalil oleh Ibn Taimiyah untuk membantah persangkaan yang dusta. Seperti saya sering sampaikan, persangkaan Razi, contohnya Razi berkata dalam kitabnya Sutakdis, dia mengatakan kalau Allah di atas langit atau di atas arsh, berarti Allah lebih kecil daripada arsh, dan kalau arsh jatuh berarti Allah ikut jatuh, berarti Allah butuh kepada arsh, kalau gitu kita harus ta'wil, kita bilang Allah tidak di atas arsh. Ini dhunun, persangkaan-persangkaan yang dusta, yang tidak layak bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Ini yang masuk kepada pemikiran ahlu ta'wil, yang tukang ta'wil semua masukkan pemikiran seperti ini. Ya, sehingga mereka menolak Allah di atas, logika mereka salah. Padahal Allah sudah jelaskan bahwasanya langit, justru langit butuh kepada Allah. Gimana kemudian Allah butuh kepada langit? Kalau Allah langit jatuh, Allah ikut jatuh, berarti Allah lebih kecil daripada langit. Ini semua adalah kedustaan. Sering saya sampaikan logika sederhana, bandingkan antara langit dan bumi, bahwasanya bumi di bawah, langit di atas. Tetapi langit lebih luas daripada bumi, langit lebih lebar daripada bumi, langit meliputi bumi, dan langit tidak butuh dengan bumi. Bighairi amadin tarawunaha, tidak ada tiang penyangga langit-langit tersebut. Ya, ini menunjukkan bahwasanya langit yang di atas ternyata lebih besar, langit yang di atas ternyata tidak membutuhkan bumi yang di bawah, dan langit dia ternyata meliputi bumi. Ya, sama kita katakan, kalau antara makhluk dengan makhluk saja bisa demikian, apalagi antara khalik. Allah Subhanahu wa taala, Allah di atas langit, bukan Allah butuh kepada langit. Justru Allah yang mengatur langit, justru langit yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan. Kemudian fi qurbillahi taala wa ijabati. Kemudian berikutnya Ibnu Taimiyah berkata, ini pembahasan berikutnya tentang sifat Allah dekat tidak menafikan maha tingginya Allah. Sifat Allah dekat tidak melazimkan maha tingginya Allah. Dekatnya Allah dengan hamba, yaitu Allah dekat di hati para hamba. Allah mendengar permintaan mereka. Allah mengijabahi permintaan mereka. Allah mendengar doa mereka. Ya, tidak berarti melazimkan bertentangan dengan Allah yang maha tinggi. Ya, secara zat di atas arsh. Kemudian Ibnu Taimiyah berkata, waqad dakhala fi dhalik al-imanu bi annahu qaribun min khalqi mujibun. Dan termasuk di antara iman billah, ya. Ini Ibnu Taimiyah menjelaskan iman billah, al-iman billah, beriman kepada Allah, bahasanya luas. Termasuk di antaranya meyakini Allah di atas arsy, itu juga beriman kepada Allah. Termasuk meyakini ilmu Allah meliputi segala makhluk, itu juga beriman kepada Allah. Di antara beriman kepada Allah adalah beriman bi annahu qaribun min khalqihi mujib, yaitu Allah Subhanahu wa taala maha dekat dengan makhluknya, mujib, yaitu menjawab permohonan hambanya. Dalilnya apa? Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'wata ad-da'i idza da'an." Dalam surat Al-Baqarah 186 kata Allah Subhanahu wa taala, "Jika hamba-hambaku bertanya kepada engkau wahai Muhammad tentang diriku, fa inni qarib, sungguhnya aku dekat. Ujibu da'wata ad-da'i idza da'an, dan aku mengabulkan doa orang yang berdoa jika dia berdoa kepadaku." Ya, ini dijadikan dalil oleh para ulama bahwasanya kalau minta kepada Allah langsung, Allah sangat dekat, ya, sangat dekat, mudah mengabulkan permintaan hamba-hambanya. Makanya Allah tidak mengatakan fakul inni qarib. Jika wa idza saulangi ayatnya wa idza saalaka ibadi anni, jika hamba-hambaku bertanya kepada engkau tentangku, maka aku ini dekat. Allah tidak mengatakan maka katakanlah wahai Muhammad aku ini dekat, tapi Allah langsung jawab sendiri. Fa inni qarib, Allah menghilangkan kata fakul, katakanlah, tidak ada. Katakanlah ini tidak ada dalam ayat ini. Ya. Ya. Berbeda dengan ayat-ayat yang lain, misalnya yas'alunaka 'anil hilal, kul hiya mawaqitu linnas. Mereka bertanya kepada engkau tentang hilal-hilal. Kul, katakanlah, ya. Ada kata kul, katakanlah, ya. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir, kul fihima ithmun kabirun wa nafi'ul linnas. Mereka bertanya kepada engkau wahai Muhammad tentang khamar dan perjudian. Kul, katakanlah. Ada gitu selalu kalau mereka bertanya, katakanlah. Mereka bertanya, katakanlah. Tapi ketika berkaitan dengan doa, Allah tidak mengatakan kul, katakanlah, tapi langsung Allah jawab. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni, jika hamba-hambaku bertanya kepada aku tentang aku, fa inni qarib, maka sungguhnya aku dekat. Ini menunjukkan dekatnya Allah. Apa dekatnya maksudnya? Apakah zatnya dekat? Zahirnya tidak. Kenapa? Karena Allah mengatakan fa inni qaribun ujibu da'wata da'i idza da'an. Sungguhnya aku ini sangat dekat. Kedekatannya maksudnya apa? Ujibu da'wata da'i idza da'an, yaitu aku mengabulkan doa orang yang berdoa kepadaku, ya, saking dekatnya Allah sehingga doanya mudah dikabulkan, ya. Jadi kedekatan ini berkaitan dengan qurbatul ijabah, yaitu mudah untuk menjawab doa para hamba, ya. Mudah menjawab doa para hamba. Ini seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajid, yaitu kondisi orang paling dekat dengan Rabb-nya ketika sedang sujud. Orang sedang sujud berarti sangat dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, hatinya sangat dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan kedekatan jarak, tidak, tapi hati dia sangat dekat dengan Allah. Allah mudah mengabulkan doanya. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa'ajtahidu fid du'a, ya. Fakumina istajaba lakum, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, paling dekat kedudukan seorang hamba kepada Allah ketika sedang sujud, maka perbanyaklah doa, ya, karena mudah dikabulkan. Karena bisa jadi dua orang sama-sama sujud, yang satu dekat dengan Allah, yang satu tidak dekat. Kenapa? Satunya melamun perkara kemana-mana, ya, sujud dalam kondisi tidur bisa jadi kalau imamnya lama. Yang satunya dalam kondisi mengagungkan Allah, maka di situ Allah dekat, ya, gitu. Allah dekat. Kama jama'a baina dzalik, di mana Nabi SAW pernah menggabungkan, Allah pernah menggabungkan antara Allah Maha Tinggi dengan kedekatan, ya. Allah juga dekat. Di antaranya seperti tadi firman Allah, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an, ya. Jika hamba-Ku bertanya kepadaku tentangku, katakanlah aku dekat, atau tidak ada, katakanlah jika hamba-Ku bertanya kepada engkau tentangku, sesungguhnya aku ini dekat. Aku mengabulkan doa orang yang berdoa kepadaku. Digabung dengan firman Allah juga, digabungkan dengan sabda Nabi SAW, innal ladhi tada'unahu aqrabu ila ahadikum min unuqi rahilatihi. Ya, sungguhnya yang kalian seru, yaitu kalian berdoa, lebih dekat kepada salah seorang dari kalian daripada kedekatan dia dengan leher ontanya. Ya, kita tahu seorang kalau lagi onta, leher onta dengan dia dekat, ya, dekat. Tapi kata Nabi SAW, Allah lebih dekat daripada itu. Tapi ini bukan dekat, kedekatan masafah, jarak, tetapi kedekatan di hati. Ya, ya, sebagaimana tadi kita jelaskan. Maksudnya berkaitan dengan kedekatan mudah untuk mengabulkan. Kedekatan untuk mudah mengabulkan. Ya. Seperti, ini qoribun ujibu da'wat da'i. Aku sangat dekat mengabulkan permintaan salah seorang dari kalian. Seperti kata Nabi SAW bahwasanya surga atau neraka lebih dekat kepada kalian daripada min ahadikum ila syirakina alihi, daripada kedekatan kalian dengan tali sendalnya. Ya, tentunya surga dan neraka jauh, tapi maksudnya apa? Sebab untuk masuk surga, sebab masuk neraka sangat apa? Sangat sangat dekat. Dan ini cara metode Nabi SAW dalam mendekatkan makna. Terkadang suatu yang maknawi dijelaskan dengan suatu yang konkret supaya untuk mudah memahami, ya. Dan ini tidak mengapa dalam secara bahasa Arab. Baik, kita lanjutkan bahasan berikutnya, masih tentang sifat-sifat Allah berkaitan dengan Al-Quran Kalamullah. Al-Quran Kalamullah. Ini Ibn Taimiyah ingin menjelaskan, apa yang kita bahas ini semua penting, karena dia termasuk rukun iman yang pertama, imanu billah. Ya, termasuk iman billah, berbicara tentang Allah Maha Tinggi. Di antara al-iman billah, beriman tentang Al-Quran Kalamullah. Ya. Kemudian beliau berkata, wa minal imani billahi wa kutubihi. Termasuk beriman kepada Allah dan kitab-kitabnya. Ini Al-Quran adalah kalamullah, gabung di antara keduanya. Kaitannya dengan iman billah dan kaitannya dengan kitab-kitab Allah. Wa minal imani billahi wa kutubi, di antara iman kepada Allah dan kitab-kitabnya, al-imanu bi anna al-Qur'ana kalamullah. Itu beriman bahwasanya Al-Quran adalah firman Allah. Munazzalun, diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dari Allah. Ghairu makhlukin, bukan makhluk. Minhu bada'a, dari Allah lah, Allah yang berbicara dengan Al-Quran. Wa ilaihi ya'ud, dan akan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini ringkasan Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala untuk menjelaskan akidah Ahlus Sunnah dan untuk membantah pemikiran-pemikiran yang menyimpang. Dan ini sudah pernah kita bahas pada pertemuan-pertemuan yang lalu, ya, secara detail tentang Al-Quran Kalamullah. Tapi kita singgung sedikit di sini Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala berkata, minal imani billahi wa kutubihi, ya, di antara beriman kepada Allah dan Rasulnya, di antara beriman kepada Allah dan kitab-kitabnya, beriman Al-Quran Kalamullah. Al-Quran Kalamullah secara hakikat turun dari Allah, bukan makhluk. Allah yang dari Allah yang berbicara dan kembali akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau berkata lagi, "Wa inna Allah takallama bi haqiqatan." Ya. Di antara dalil bahwasanya Al-Qur'an turun dari Allah, banyak ayatnya Allah berfirman di antaranya, "Wa innahu latanzilu rabbil alamin." Sungguhnya Al-Qur'an itu turun dari Rabbul Alamin. "Nazala bihi ruhul amin." Yang malaikat Jibril yang bawa turun, tapi turun dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian dalam ayat yang lain, "Qul nazzalahu ruhul qudus min rabbik." Al-Qur'an itu diturunkan oleh Ruhul Kudus malaikat Jibril dari Allah Subhanahu wa taala. "Tanzilul kitabi minallahi al-azizil hakim." Al-Qur'an itu turun dari Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijak. "Wa ilahi ya'ud," dan Al-Qur'an akan kembali nanti pada hari kiamat, Al-Qur'an akan diangkat dari dada-dada manusia, dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Ibnu Taimiyah berkata, "Wa inna wa anna Allah takallama bihaqiqatan." Al-Qur'an itu Allah bicara langsung secara hakikat. Secara hakikat, ya. Bukan majaz sebagaimana perkataan ahlul bidah, baik dari kalangan Jahmiyah maupun dari kalangan Mu'tazilah, ya, maupun dari kalangan Kullabiyah, maupun dari kalangan Asy'ariyah dan Maturidiyah, ya. Beliau berkata, "Wa anna hadzal Qur'an alladhi unzila ala Muhammad huwa kalamullah haqiqatan." Sungguhnya Al-Qur'an yang diturunkan kepada Muhammad itu adalah firman Allah secara hakikat. "La kalama ghairihi," bukan perkataan yang lain, ya. Bukan perkataan yang lain. Seperti ada yang mengatakan Al-Qur'an adalah ibarat atau hakikat, makanya Ibnu Taimiyah kemudian mengatakan, "La yajuzu itlaqul qawli bi annahu hikayatun an kalamillahi aw ibarah." Tidak boleh seorang mengatakan Al-Qur'an itu hanyalah hikayat atau ibarat. Apa bedanya hikayat dan ibarat? Hikayat maksudnya menghikayatkan, tapi bukan aslinya, ya, menghikayatkan. Atau ibarat, ibarat tapi bukan aslinya. Ini sudah kita sampaikan. Ini pendapat Kullabiyah dan juga pendapat Asy'ariyah dan Maturidiyah. Asy'ariyah, karena mereka mengatakan Allah berbicara tanpa huruf, Allah berbicara tanpa lafal, Allah berbicara tanpa suara. Terus Al-Qur'an ini apa? Kata mereka Al-Qur'an itu hanyalah ibarat. Jadi ibaratnya dari Muhammad atau dari Jibril. Dibikin ibarat, Allah tidak pernah berbicara Allah bukan itu, nama Allah namanya kalamu nafsi. Ini sudah pernah kita jelaskan secara detail dan ini tidak benar. Sehingga mereka mengatakan Al-Quran itu yang ada depan kita ini bukan firman Allah secara hakikat, tapi dia adalah ibarat, ya. Karena Allah bicara tanpa suara, tanpa huruf, tanpa bahasa. Terus gimana kok bisa jadi Al-Quran? Nah, ibaratnya itu terkadang dari Jibril atau dari Muhammad, ya. Dan ini semua adalah kedustaan. Hikayat, ya, hikayat juga sama, hikayat menghikayatkan dari Allah, tapi bukan dari Allah Subhanahu wa taala. Hanya ada khilaf di kalangan mereka, dia memang tidak boleh bilang hikayat, tidak boleh, hanya boleh bilang ibarat. Ini sudah pernah kita bahas. Ini semua tidak boleh. Dan ini membantah pendapat Kullabiyah, Asy'ariyah dan Maturidiyah yang ketiga kelompok ini sepakat Allah tidak berbicara dengan huruf dan makna dan bahasa, tanpa suara. Tanpa suara, tanpa huruf, tanpa makna, tanpa bahasa. Terus kalamu nafsi, kalam Allah itu suatu zat yang qadim, yang tidak pernah berubah. Nah, bagaimana agar kita paham? Maka Muhammad atau Jibril dibuat paham oleh Allah, kemudian diibaratkan. Jadi Al-Quran depan kita ini bukan firman Allah, bukan. Tapi ibarat dari firman Allah. Ini adalah falsafah yang tidak benar. Dan ini mengatakan seakan-akan Allah tidak berbicara. Dan ini kebatilan. Kemudian Taimiyah berkata, "Bal idza qara'ahu an-nas," jika dibaca oleh manusia, "aw katabuhu fil masahib," atau ditulis Al-Qur'an tersebut di mushaf, "lam yakhruj bidzalika an ay yakuna kalam Allah ta'ala haqiqatan." Ya, kalau ternyata dibaca, misalnya saya baca alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fi, tetap saja yang saya baca ini firman Allah. Meskipun saya baca dengan suara saya, meskipun saya baca dengan lisan saya, yang saya baca ini adalah firman Allah. Tidak dikatakan firmannya Firanda, tidak, tetap firman Allah. Atau saya tulis dalam Al-Qur'an dalam lembaran alif lam mim dzalikal kitab, tetap saja yang saya tulis ini firman Allah Subhanahu wa taala, ya. Sama misalnya saya mengatakan perkataan Imam Syafi'i, ya, misalnya saya mengatakan mihanuz zamani katsiratun la tanqadi wa sururuhu ya'tika kal ayadi. Sungguhnya ujian-ujian kehidupan itu datang terus-menerus, silih berganti, dan kesenangan datang dalam kehidupan ini hanya sesekali. Ini perkataan Imam Syafi'i. Meskipun saya ngomong, tapi orang tahu itu perkataan Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Ya, orang tahu itu perkataan Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Ya, seperti itu. Misalnya dulu ada apa ada puisi yang terkenal apa? Aku jika tiba waktuku, ya, ku mau tak seorang pun yang bertanya atau yang bagaimana saya lupa lah. Apa Khalil Anwar atau siapa saya lupa ya. Ya Khalil Anwar zaman-zaman dulu. Meskipun Firanda yang ngomong, orang tahu itu perkataannya Khairul Anwar. Saya ngomong, mungkin orang kedua ngomong, orang ketiga ngomong, tapi orang tahu ini perkataannya Khairul Anwar, ya, atau pujangga yang lain, saya lupa ya. Nah, contoh, ya. Sama, ketika saya baca Al-Fatihah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, kita tahu ini semua yang bicara Allah. Tapi saya yang nyampein, ya. Jadi, Al-Quran itu dibaca oleh orang, atau ditulis dalam lembaran, tetap saja itu Al-Quran adalah kalamullah. Kemudian fa innal kalama innama yudhafu haqiqatan ila man qalahu mubtadi'an la ila man qalahu muballighan muaddiyan. Kenapa? Karena kalam itu disandarkan kepada yang pertama kali ngomong, bukan disandarkan kepada muballigh yang menyampaikan, ya, yang mengulangi penyampaiannya, ya. Aku jika tiba waktuku, ya, ku mau tak seorang pun yang mengadu, tidak juga engkau, ya, itu perkataan siapa saya lupa ya, pujangga, seorang pujangga, meskipun saya yang ngomong tapi bukan perkataan saya, ini perkataan pujangga yang pertama kali buat Khairul Anwar atau yang lainnya, ya, seperti itu ya. Tadi seperti perkataan Imam Syafi'i, mihanuz zamani katsiratun la tanqadi wa suruh yatika kal ayadi, ya, ujian-ujian kehidupan datang tidak terputus-putus dan kesenangan datang sesekali, ya, maksud saya ngomong orang tahu bukan perkataan saya, maksud itu perkataan Imam Syafi'i, meskipun saya tulis orang tahu itu perkataan Imam Syafi'i. Jadi tidak disandarkan kepada saya yang menyampaikan, tapi disandarkan kepada pengucap yang pertama. Ya. Wa huwa kalamullahi hurufuhu wa ma'anihi. Dan firman Allah itu ada huruf-hurufnya, ada makna-maknanya. Wa laisa kalamullahi al-hurufu dunal ma'ani. Bukanlah firman Allah itu sekedar huruf tanpa makna. Salah. Ya. Walal ma'ani dunal huruf. Bukan juga hanya sekedar makna tanpa huruf. Ya. Allah firmannya disertai dengan huruf dan makna, ya, ini menjelaskan tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah, ya, bahwasanya bahwasanya firman Allah Subhanahu wa taala itu dengan huruf. Allah bicara dengan suara, didengar oleh Nabi Musa, didengar oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, dengan huruf, dengan bahasa yang Allah kehendaki, dan itulah kesempurnaan firman Allah. Allah berbicara dengan bahasa yang Allah kehendaki, dengan topik yang Allah kehendaki, kepada siapa Allah kehendaki, kapan Allah kehendaki, terserah Allah karena dia adalah maha berbicara. Itulah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan terjebak dengan filsafat-filsafat orang-orang yang mengingkari hakikat kalamullah Subhanahu wa ta'ala. Taib. Kita lanjutkan. Berikutnya fil iman bi ru'yatil mu'minin rabbahum yaumal qiyamah wadhi'a ru'yah. Ini pembahasan tentang masalah iman, tentang melihat kaum mukminin akan melihat Rabb mereka pada hari kiamat, dan di manakah mereka akan melihat Allah Subhanahu wa taala. Ini juga sudah pernah kita singgung. Ini hanya sekedar menekankan apa yang telah pernah kita singgung, ya. Saya lupa ada satu pembahasan di mana Al-Imam Ahmad mengingkari orang yang mengatakan lafzi bil Qur'ani makhluk atau ghairu makhluk. Imam Ahmad mengingkari orang yang mengatakan lafalku dengan Al-Qur'an adalah makhluk atau bukan makhluk. Dua-duanya tidak boleh. Ya. Kita mengatakan Al-Qur'an makhluk, selesai. Jangan kita bilang lafzi bil Qur'ani makhluk. Saya melafalkan Al-Qur'an ini makhluk atau bukan makhluk. Dua-duanya tidak boleh diucapkan. Kenapa? Karena lafal seperti itu, lafzi bil Quran makhluk, bisa dipahami salah, dan lafzi bil Qurani ghairu makhluk juga bisa dipahami salah, ya. Coba ya, saya tulis. Ini yang fitnah yang menimpa Imam Bukhari, tapi kita tidak ingin bahas panjang lebar. Jadi lafzi bil Quran makhluk. Kemudian lafzi lafzi bil Quran ghairu makhluk. Ya, pertama di atas adalah lafalku pelafalanku dengan Al-Quran adalah makhluk. Kemudian yang kedua, pelafalanku dengan Al-Quran bukan makhluk. Sebenarnya ini tidak muncul kecuali akibat pertanyaan Ahlul Bidah, ya. Ahlul Bidah, Anda mengatakan Al-Quran itu makhluk. Taib, kalau seorang baca Al-Quran, kan lafalnya makhluk atau bukan? Kata Anda, kalau Al-Quran bukan makhluk. Bukan makhluk, ya. Taib, kalau kita lagi baca, Alif Lam, ini kan suara saya, suaranya Firanda. Terus bagaimana? Akhirnya, ada yang jawab, lafzi bil Qur'ani makhluk. Oh, lafalku makhluk, tapi yang dibaca bukan. Ada yang mengatakan, lafzi bil Qur'an gair makhluk. Yang saya lafalkan bukan makhluk, ya. Dua-duanya dibenci oleh Imam Ahmad. Kenapa? Karena dua-duanya bisa disalahpahami, ya. Pelafalanku dengan Al-Quran adalah makhluk, ya. Benar, ya, jika yang dimaksud maksud adalah suara sang qari. Salah jika yang dimaksud adalah yang dibaca. Ya. Jadi kalau kita bilang lafzi bil Quran makhluk, ada dua kemungkinan. Lafzi ini maksudnya apa? Lafzi ini maksudnya apa? Ini ada dua kemungkinan. Pelafalanku ini maksudnya apa? Apakah maksudnya suara sang qori atau yang sedang dibaca Al-Fatihahnya atau suara yang baca Al-Fatihah? Kalau yang dimaksud dengan lafalku adalah suara sang qori, maka benar lafal ini makhluk karena suara makhluk. Tapi kalau yang dimaksud adalah yang dibaca surat Al-Fatihahnya, maka salah karena surat Al-Fatihah bukan makhluk tapi dia kalamullah. Sehingga mengandung dua kemungkinan. Maka tidak boleh kita mengucapkan lafal ini karena bisa disalahpahami. Sama kemungkinan kedua juga. Lafzi bil Quran ghairu makhluk, sama, ya. Ghairu makhluk, bukan makhluk. Apa maksudnya? Pelafalanku dengan Al-Quran makhluk. Pernyataan ini adalah benar, ya, jika yang dimaksud, kebalikannya tadi, yang dimaksud adalah yang dibaca, yaitu Al-Fatihahnya misalnya. Kemudian, salah pernyataan ini jika yang dimaksud bahwasanya bukan makhluk, jika yang dimaksud adalah suara pembacanya, suara sang qori. Karena setiap ini mengandung dua makna yang salah, maka kita hindarkan mengucapkan kata-kata ini. Pernah muncul fitnah seperti ini di zaman Imam Bukhari, di zaman Imam Ahmad. Maka dua-dua pernyataan ini salah. Kenapa salah? Karena apa nama bahasa Indonesianya, Pak? Ambigu atau tidak jelas maksudnya. Karena tidak jelas maksudnya. Kecuali dalam maqam tafsir, kata para ulama, kecuali kalau sedang menjelaskan, kita ngajar seperti saya ngajar, ya saya bisa jelaskan kalau maksudnya begini salah, kalau maksudnya benar. Tapi kalau kita ucapkan di orang awam, maka tidak usah dijauhi, ya. Inilah fitnah yang melanda Imam Bukhari ketika Imam Bukhari ditanya, dia ngisi pengajian, kemudian yang hadir ramai sampai orang di atas atap-atap, ramai banget, kemudian ditanya, apakah talafuz bil Quran makhluk, apakah lafal dengan Al-Quran makhluk? Maka Imam Bukhari menjawab, ya, af'alul ibad makhluqatun wa alfadhuna min af'alina, kata Imam Bukhari, perbuatan hamba adalah makhluk dan lafal kita termasuk perbuatan kita. Berarti kesimpulannya lafzi berkunan makhluk. Akhirnya ribut, akhirnya beliau ditahdir dan macam-macamnya, sampai akhirnya beliau meninggalkan kota Naisabur. Tapi intinya Imam Bukhari kemudian bantah dengan menulis buku judulnya af'alul ibad, khalku af'alil ibad. Ini sekedar pembahasan sedikit aja sebagai tambahan pengetahuan. Yang jelas bahwasanya Al-Quran adalah makhluk, Al-Quran adalah ghairu makhluk, ya Al-Quran ghairu makhluk, dan Allah berbicara dengan suara, dengan huruf, dengan bahasa yang Allah kehendaki. Sebagaimana kita katakan dalam masalah ululullah, ya, tidak boleh ada dhunun kadzibah, persangkaan yang buruk, berarti Allah di atas langit, berarti Allah butuh kepada langit. Demikian juga ketika kita berbicara tentang Al-Quran itu makhluk, jangan kemudian kita berpikir berarti melazimkan ada pita suara, ada lidahnya, ada enggak ada usaha, ini enggak boleh. Kita enggak boleh berpikir seperti itu. Ya tidak ada kelaziman seperti itu. Allah Subhanahu wa taala membuat batu bisa bicara. Allah bisa buat makanan bertasbih. Allah bisa membuat kulit-kulit pada hari kiamat. Wa qalu li julud lima syahidtum alaina qalu antaqana Allahu allazi antaqa kulli syai. Kulit-kulit berbicara dan mengatakan Allah membuat aku berbicara sebagaimana yang bisa berbicara tanpa ada lisan, tanpa ada yang lain, ya. Ya, kemudian berarti dan macam-macam ini zunun kadzibah. Ini persangkaan seperti ini, dusta ini, persangkaan ini dibangun di atas menyamakan Allah dengan makhluk. Kita bilang Allah berbicara dengan suara, dengan huruf, dengan topik yang Allah kehendaki, terserah Allah bagaimana caranya, dan kita tidak tahu kaifiyah, kita enggak tahu. Tapi pembahasan yang terakhir pada kesempatan kali ini tentang melihat Allah sebagaimana pernah kita bahas. Kemudian Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, faslun, fasal, wa qad dakhala aidan fima dzakarnahu min al-imani bihi wa bi kutubihi wa bi malaikatihi wa bi rusulihi al-imanu bi anna al-mu'minina yarawnahu yaumal qiyamah. Beliau berkata, dan juga masuk pada perkara-perkara yang sudah kita bahas dari iman kepada Allah, iman kepada kitab-kitabnya, iman kepada malaikat-malaikatnya, iman kepada rasul-rasulnya adalah beriman bahwasanya kaum mukminin akan melihat Allah pada hari kiamat. Jadi Ibnu Taimiyah menjelaskan ya bahwasanya iman kepada melihat Allah pada hari kiamat, ya, Ibnu Taimiyah yang menjelaskan beriman bahwa kaum mukminin melihat Allah pada hari kiamat berkaitan dengan iman kepada Allah, berkaitan juga iman kepada kitabnya yaitu Al-Quran, beriman kepada malaikat-malaikat, kepada malaikat, beriman kepada para rasul, ke rasulnya, ya, beriman kepada hari akhirat. Ya. Jadi kaitannya, kenapa? Karena melihat Allah berkaitan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Beriman dengan kitabnya, karena kitabnya yang mengabarkan bahwasanya Al-Quran, bahwasanya Allah akan dilihat pada hari kiamat kelak. Beriman kepada malaikat, karena meyakini malaikat yang turun kitab tersebut. Beriman kepada para rasul, karena rasul juga dalam hadisnya mutawatir menjelaskan akan hal ini, bahwasanya Allah akan dilihat pada hari kiamat. Beriman dengan hari akhirat, karena ini berkaitan dengan hari kiamat. Ini contoh, saya ulangi, satu poin tapi dia kaitannya dengan banyak iman. Kalau tadi sebelumnya berkaitan dengan dua iman, rukun iman, ini berkaitan dengan lima rukun iman. Saya ulangi, beriman, kaum mukmin akan melihat Allah pada hari kiamat, berkaitan dengan iman kepada Allah, karena ini topiknya adalah melihat Allah. Di antara beriman kepada Allah itu Allah bisa dilihat pada hari kiamat kelak. Berkaitan dengan kitabnya, karena dalil-dalil dalam Al-Quran menunjukkan Allah bisa lihat pada hari kiamat. Berkaitan dengan malaikat, ya karena malaikat yang menurunkan Al-Quran dari Allah, ya kita beriman akan hal tersebut. Beriman kepada Rasul, di antara Rasulullah SAW mengabarkan secara mutawatir bahwasanya Allah akan lihat pada hari kiamat. Beriman dengan hari akhirat, karena ini terjadi pada hari kiamat. Ya, ini contoh, maksudnya satu topik berkaitan dengan lima rukun iman. Kemudian beliau berkata, al-iman bi anna al-mu'minin yarawunahu yawmal qiyamati ayanan bi absarihim, yaitu beriman bahwasanya kaum mukmin akan melihat Allah pada hari kiamat ayanan bi absarihim, dengan mata mereka, langsung dengan mata mereka. Dan ini bantahan terhadap ahlul bidah seperti Asy'ariyah yang mengatakan Allah dilihat mereka sebelah kita, jelaskan mereka dua pendapat. Ada yang mengatakan melihat dengan hati bukan dengan mata. Yang kedua, melihat dengan mata tapi tanpa arah. Dan ini juga aneh. Lihat mata ya pasti ada arah mata, ya. Kata mereka, Allah dilihat dengan hati. Kalau itu sama dengan Mu'tazilah, Ini tidak benar karena dalam hadis ayanan innakum sataruna rabbakum ayanan, kalian melihat Rabb kalian dengan mata kalian. Kemudian Nabi menyamakan dengan melihat rembulan, berarti melihat dengan mata. Nah, namanya melihat dengan mata. Ya, secara hukum asal melihat dengan mata. Kemudian mereka bilang, iya dengan mata tapi tanpa arah. Lah gimana mata melihat tanpa arah, namanya mata pasti mengarah, pasti ada yang dilihat arahnya. Mau ke depan, mau ke begini, mau ke... tapi tetap aja ada arahnya, arah mata. Di depan mata, ada muqabalah berhadapan. Yang kita lihat pasti di hadapan kita. Mereka bilang, enggak, Allah tidak boleh di sisi tertentu, Allah tidak. Sehingga mereka mengatakan, tidak tahu caranya bagaimana. Yang penting Allah dilihat, tapi tanpa arah. Ini suatu hal yang mukabarah, mughalathah, terlalu dipaksa-paksakan. Kama yarawna syamsa sahwan laysa dunaha sahab. Sebagaimana mereka melihat matahari dengan jelas tanpa ada awan yang menghalangi. Itu melihat Allah dengan mudah. Kemudian wa kama yarawna al-qamar lailatal badr, dalam riwayat sebagaimana mereka melihat rembulan. La yudhamuna fi ru'yatihi, tanpa ada desak-desakan tatkala melihat Allah. Jadi yang disamakanlah cara melihat. Bukan Allah disamakan dengan rembulan, karena dalam riwayat ada seperti matahari, dalam riwayat seperti rembulan. Kita tahu rembulan bukan matahari. Ya, berarti yang disamakan adalah cara melihat, yaitu cara melihatnya ke atas, ya, dengan mata melihat ke atas, sehingga tidak perlu dempet-dempetan, tidak perlu sesak-sesakan, karena semuanya melihat ke atas, mudah, ya, dengan mata. Di mana mereka melihat? Makim Timiyah berkata, yarawnahu subhanahu wahum fi arasatil qiyamah, yaitu mereka melihat Allah subhanahu wa ta'ala fi arasatil qiyamah, itu di padang mahsyar, ya. Arasat maksudnya tempat yang sangat luas, yang sebagaimana kita sebutkan itu padang mahsyar, di situ tidak ada laisa fiha ma'lamun li ahad, tidak ada suatu pun tanda-tanda kemilikan seorang pun, tidak ada rumah, tidak ada pohon, ya, tidak ada lembah, tidak ada gunung, ya, tidak ada pelang, ya, tidak ada jalan, nama-nama jalan, semua terbuka luas, disebut arasat yaumul qiyamah, ya. Maka kaum mukminin pada tempat tersebut melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Sebelum mereka masuk surga, mereka melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Thumma yarawnahu, kemudian kata Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala, thumma yarawnahu ba'da dukhulil jannah. Ya. Tapi mereka melihat Allah pada kesempatan tersebut, bukan melihat dengan kelezatan. Ya. Bukan melihat sebagaimana mereka melihat di surga. Ya. Entah bagaimana caranya, Allah alam bisawab. Ya. Tapi kemudian mereka melihat Allah kemudian kedua kalinya, ba'da dukhulil jannati kama yasha'ullahu ta'ala. Setelah mereka masuk dalam surga, maka mereka melihat Allah lagi pada kesempatan berikutnya, dan inilah puncak dari kenikmatan. Ya. Yang dimana Nabi di antara doanya, as'aluka ladzatan nadhari ila wajhikal karim. Ya. Wasyauqa ila liqa'ik fi ghairi dharra'i, fi ghairi dharra'a mudhirratin wala fitnatin mudhillah. Saya ulangi, Nabi berdoa, as'aluka ladzatan nadhari ila wajhik, ya Allah aku mohon kelezatan memandang wajahmu, wa syauqa ila liqa'ik, dan kerinduan untuk bertemu dengan engkau, fi ghairi dharra'a mudhirra, bukan dalam kondisi mudharat, sebagian orang mungkin dalam kondisi mudharat, sakit, ya Allah rindu bertemu dengan engkau karena sakit, bukan, bahkan kerinduan tersebut muncul tatkala seorang sedang tidak dalam kondisi mudharat, wala fitnatin mudillah, bukan dalam tatkala terkena fitnah, pingin segera lepas dari fitnah ini, pingin segera mati, rindu bertemu dengan Allah, bukan. Ya itu juga kita berusaha rindu kepada Allah dalam setiap kondisi, tapi bahkan bukan dalam kondisi sulit saja kita rindu kepada Allah, dalam kondisi lapang, dalam kondisi sehat, bukan dalam kondisi mudharat, tetap rindu untuk melihat wajah Allah, rindu untuk bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena itu puncak dari kelezatan. Kata Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala, jika seorang sudah melihat puncak kelezatan, yaitu melihat wajah Allah subhanahu wa ta'ala, akan melupakan dia daripada nikmat-nikmat yang lain. Oleh karenanya disebut dengan ziyadah, tambahan. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, lilladina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi orang-orang berbuat kebajikan di dunia, maka mereka akan mendapatkan al-husna, yaitu surga. Wa ziyadah, yaitu tambahan, itu melihat wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Ibn Rajab al-Hambali ketika mensyarah hadis Jibril tentang ihsan, anta'budallaha ka'annaka tarahu, fa'ilam takun taruh fa'innahu yarak. Ihsan itu engkau beribadah seakan-akan engkau melihat Allah. Yaitu seorang di dunia melatih diri dalam kondisi apapun seakan-akan dia melihat Allah. Atau dia yakin Allah melihatnya. Balasannya adalah dia akan melihat Allah pada hari kiamat kelak. Di dunia dia melatih seakan-akan dia melihat Allah, melihat keagungan Allah. Balasannya nanti di akhirat dia akan melihat Allah dengan secara sungguh-sungguh. Wallahu ta'ala bisawab. Demikian saja kajian kita. InsyaAllah kita lanjutkan pada pertemuan pekan depan tentang al-iman bil yaumil akhir. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi